Semua yang terindah hanya untukmu. Suara tangismu merdu terdengarnya dalam hatiku. Di malam pertama aku dan kamu terikat jadi satu, tak akan berpisah walau langit runtuh akan menimpa. Oh, oh, apa yang terjadi kini? Siapa yang salah? Aku tak mengerti. Di malam pertama tak pernah kubayangkan. Bilang sayang saja pun tak mau, senyum pun tak mau. Oh, kejamnya. Pegang tangan saja pun tak mau, apalagi yang kuharapkan. Cinta di hatiku telah hilangkan, hancurkan. Kamu terikat jadi satu, tak akan berpisah walau langit runtuh akan menang.